pun budak. Maka seorang muslim, seorang mukmin dianjurkan oleh agama untuk melihat budaknya sebagai saudaranya. Ya, dan bahkan Islam mengatakan budak-budakmu itu adalah saudara-saudaramu. Maka jangan kamu pekerjakan kecuali apa yang mampu mereka pikul, dan berilah mereka makan apa yang kamu makan, berilah mereka pakaian apa yang kamu pakai. Bila mana kamu bebankan mereka pekerjaan, bantulah mereka. Ini diantara hal-hal yang dibawa oleh Islam. Melihat budak itu bukan lagi sebagai sesuatu yang bukan manusia, atau manusia yang standarnya atau derajatnya di bawah. Islam justru membawa, merubah cara pandang kepada seorang budak. Di antara yang dibawa oleh syariat Islam adalah membebaskan budak. Yang pertama adalah yang setelah yang tadi, yang berikutnya adalah membebankan seorang mukmin, seorang muslim yang melakukan tindakan kesalahan, pelanggaran, bebannya adalah memerdekakan budak. Ya, bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam ibadah-ibadah tertentu, ibadah haji, ibadah puasa, dan bahkan bagi mereka yang melanggar janji, ya, melanggar sumpahnya, dibebankan memerdekakan budak, didenda dengan memerdekakan budak. Kemudian di samping itu, Islam mensyariatkan atau menganjurkan untuk memerdekakan budak tanpa ada hal yang, tanpa ada pelanggaran, tanpa didahului oleh pelanggaran. Secara umum Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak. Salah satunya apa yang akan kita pelajari di bawah bab ini. Jelas Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak bukan karena pelanggaran, ya, bukan karena pelanggaran, tetapi semata-mata dimerdekakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terkait dengan bab yang keenam ini. Dan kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama 3713. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna al-Anazi qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Abdullah ibn Sa'id wa huwa ibn Abi Hind qala haddatsani Ismail ibn Abi Hakim عن سعيد وهو ابن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari situ mulai hadisnya. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. من أعتق رقبة مؤمنة a'taqallahu bi kulli irbin minha irban minhu minan nar. Artinya, barang siapa, hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang budak yang beriman, ya, seorang budak yang beriman, maka Allah akan bebaskan, ya, dengan setiap organ yang dimiliki oleh budak tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dengan setiap organ yang dimiliki oleh budak tersebut. Budak itu punya tangan, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya kepala, punya kaki. Jadi setiap organ yang dimiliki oleh budak tersebut, Allah merdekakan setiap organ yang orang yang membebaskannya ini dari api neraka. Kalau seandainya ini yang terkait dengan beberapa bab yang lalu, salah satu bab yang kedua atau yang bagi mereka yang memiliki budak itu sebahagian, satu orang budak dimiliki oleh dua orang atau tiga orang, maka salah seorang dari yang tiga ini memerdekakan bahagiannya. Berarti yang dibebaskan dari badannya itu bahagian yang dimilikinya dari budak tersebut. Kalau seandainya satu orang yang dimerdekakannya, maka setiap organ budak itu menjadi penyebab untuk dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memerdekakan ini, setiap organnya dari api neraka. Kalau dari mulai ujung rambut sampai ujung kepala, Kalau yang dimerdekakan seorang berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki, maaf, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu yang dimiliki oleh budak itu pembebas dari setiap organ yang membebaskan ini. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya juga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Nabi. Barang siapa yang memerdekakan budak yang beriman, ini ada sifatnya budak yang beriman. Ya, budak yang beriman. Ya, man ataqa raqabatan mu'mina. Ya. Yang memerdekakan budak yang beriman, maka setiap organ budak itu akan menjadi penyebab Allah membebaskan orang tadi dari api neraka. Setiap organnya pula, setiap organ yang dimilikinya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini sangat luar biasa anjuran untuk memerdekakan budak, yaitu pembebasan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka. Dan juga keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, seperti dalam firman-Nya, falaqatahamal aqabah wama adraka mal aqabah. Maka apakah dan tidaklah mereka melampaui penghalang yang tinggi di hadapan mereka, apakah itu penghalang tersebut? Ya, Allah mengatakan yang pertama kali penghalang yang berat dilakukan oleh seorang mukmin adalah memerdekakan budak. Jadi dia adalah amalan yang berat tetapi keutamaannya besar. Maka di sini diberikan keutamaannya oleh Nabi, yaitu dibebaskan setiap organ-organnya dari api neraka oleh Allah, disebabkan oleh organ-organ yang jadi bebas yang dimiliki oleh budak tersebut. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 3714. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Dawud bin Rusyaid qala haddatsana Al-Walid bin Muslim an Muhammad bin Mutarrif Abi Ghassan Al-Madani an Zaid bin Aslam an Ali bin Husain an Sa'id bin Marjana an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man a'taqa raqabatan a'taqa Allahu bikulli 'udwin minha 'udwan min a'dha'ihi minan nari hatta farjahu bifarjihi. Ya, ini lebih tegas dari hadis yang sebelumnya. Di sini juga ada hal yang baru, tanpa ada sifat iman. Kalau yang tadi man a'taqa raqabatan mu'mina. Kalau di sini umum, man a'taqa raqabatan, siapa yang memerdekakan seorang budak, a'taqallah, Allah akan bebaskan bikulli 'udwin minha, dengan setiap organ yang dimiliki oleh budak tersebut, udwan min a'dha'ihi, setiap organ yang dimilikinya, minan nar, dari api neraka. Hatta sampai kemaluannya, farjinya dibebaskan oleh Allah dari api neraka, disebabkan dia membebaskan farji budak ini. Karena ketika dia bebaskan, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu bebas. Ya, budak tadi sudah bebas semuanya, bila mana dia seorang pemiliknya, dia saja yang memiliki budak tersebut, maka dia bebaskan. Berarti semua yang ada pada budak tersebut bebas, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki bebas. Seperti itu pula nanti dia di api neraka, dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua organnya dari api neraka, dan bahkan kemaluannya dibebaskan oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka, sebagaimana Allah dia membebaskan kemaluan budak ini menjadi merdeka. Karena kemaluannya juga merdeka, seperti halnya Barira. Ya, Barira yang awalnya budak, kemudian dia merdeka, maka kemaluannya juga merdeka, sehingga dia tidak berhak, merasa berhak untuk digauli oleh suaminya yang masih budak. Ya. Jadi kemaluannya juga bebas. Begitu pula nanti bagi orang yang membebaskannya ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan sampai kemaluannya pun dibebaskan dari api neraka. Ada orang yang disiksa kemaluannya saja, ada. Ya. Orang yang disiksa kemaluannya, dan tentu ketika kemaluan disiksa semuanya akan merasakan, walaupun tempat penyiksaannya di sana, seperti halnya orang yang nanti dibakar dari bawah mata kakinya seukuran pakaian yang menutupi bawah mata kakinya. Ya, jadi sedikit saja yang dibakar di api neraka, disebabkan oleh dosa-dosa tertentu. Nabi SAW, dan ini pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat para ulama, dan kita tidak menyatakan pendapat yang berbeda itu salah atau kita tentang sehabis-habisnya kemudian kita jelaskan kesesatannya kepada umat, tidak sama sekali. Kita memilih pendapat bahwasanya hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'bah ini finar, apa yang berlebih dari pakaian yang menutup mata kaki, kelebihan pakaian yang menutup itu mata, kelebihan yang organ yang tertutup oleh kelebihan pakaian tersebut dibakar di neraka. Dan ini tidak ada persyaratan sombong. Tidak ada persyaratan sombong karena persyaratan sombong lebih berat lagi ancaman hukumannya. Dalam sementara menutup itu saja itu tanpa disebutkan oleh Nabi dengan persyaratan sombong dan hanya dibakar di neraka. Sementara untuk yang pertama dengan sebab karena kesombongan, Nabi SAW bukan hanya dibakar, dia tidak dibawa berbicara oleh Allah dan dia tidak dilihat oleh Allah dan dia mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih berarti untuk semua badannya. Sementara yang kelebihan tadi dari pakaian yang menutup di bawah mata kaki itu hanya sekedar bagian itu yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada organ-organ tertentu yang dibakar oleh neraka karena dosa organ tersebut. Karena dosa organ tersebut. Nah, sebagaimana halnya kemaluan juga disiksa karena dosa organ tersebut. Ya, tentu rasanya, ya, rasa sakitnya tentu dirasakan oleh semua badan. Tetapi yang disiksa tempat itu. Kalau seandainya itu saja yang merasakan sakitnya, tidak akan mungkin. Jadi yang dibakar adalah yang tertutup oleh pakaian tadi. Kalau seandainya tertutup itu sampai ke bawah dan menjulur sampai ke tanah, berarti dari mata kaki ke bawah dibakar di neraka. Ada siksa neraka seperti ini? Ada. Bahkan Abu Talib disiksa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa dengan dibakar, diletakkan fi dhahdah minan nar. Ini hadis dalam Sahih Muslim juga telah kita baca di awal-awal Sahih Muslim, di mana Abu Talib itu awalnya berada di bawah di dalam jilatan-jilatan api neraka yang tinggi. Ya, kemudian pamannya Al-Abbas meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta memberikan syafaat untuk pamanmu? Maka Nabi SAW memohon syafaat dan dia dipindahkan di neraka itu di tempat yang apinya hanya sebatas mata kaki. Ya, apinya sebatas mata kaki. Ada neraka yang seperti itu. Apinya hanya membatas tinggi jilatannya itu, tinggi apinya hanya sebatas mata kaki. Tetapi kata Nabi SAW, yagli minhu dimaghu. Pemakanan sampai di situ, tapi yang membuat benaknya mendidih. Ya, benaknya mendidih. Ini orang kafir yang paling ringan siksaannya di neraka. Dan tetap abadi, kekal di neraka. Dan ini yang kita imani. Ya, sebagaimana yang jelas oleh dalil-dalil yang banyak. Intinya, kembali kita kepada pakaian tadi. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinar. Ya. Apa yang kelebihan dari mata kaki, dari pakaian, maka kelebihannya itu di neraka. Diletakkan di neraka, dibakar di neraka. Bukan dipotong oleh Allah bersama pengikutnya, bersama pemiliknya. Tetapi yang dibakar oleh neraka itu kelebihannya tadi. Kelebihan satu inci saja dari bawah mata kaki berarti termasuk dalam ancaman hadis ini. Kita tidak mengatakan, tapi termasuk dalam ancaman itu. Dan Nabi SAW mengatakan kelebihan dari mata kaki. Dan ini tidak dibawakan kepada pemahaman khuyala. Karena khuyala itu konteks hadisnya berbeda. Ya, ini perbedaan pendapat para ulama yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin. Bahwasanya sebagian para ulama membawa hadis yang tadi kepada khuyala padahal tidak ada sama sekali hubungannya. Bentuk siksaannya pun berbeda. Bentuk siksaannya berbeda. Yang pertama mengulurkan karena kesombongan itu semua badannya dibakar. Ya, semua badannya dibakar karena penyakit sombongnya tadi. Dengan pakaian itu dia disebabkan kesombongan, maka badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki dibakar neraka. Sementara yang ini tidak, hanya itu saja yang dibakar di neraka. Jadi bentuk hukumannya berbeda, akibatnya juga berbeda. Ini makanya para ulama al-muhaqqiqin membawakan hadis ini khusus, yang sementara di situ lain lagi bentuknya. Anda yang membawakan makna hadis ini kepada sana, ke sana, tetapi tentu kalaupun itu disebabkan oleh kesombongan, Lalu kenapa kita sengaja mengulurkannya? Kita sudah tahu hadis tersebut. Lalu kita taruh dengan kesombongan. Lalu kalau tidak kesombongan kita ulurkan juga. Sementara sudah ada ancaman di situ, walaupun bawanya kesombongan. Nah, sekarang kita sudah tahu hadis itu. Ya, sudah tahu hadis. Kita ulurkan juga. Kan hadisnya kan kena kesombongan. Iya, tentang tentang kesombongan. Sekarang Anda karena kesombongan Anda ulurkan juga. Mengulurkan Anda mengulurkan sekarang bukankah karena kesombongan? Padahal sudah ada tanda-tanda ancaman di sana. Berarti kalau hal tersebut sudah diancam kalau Anda berarti tidak dibenarkan. Walaupun dengan kesombongan, di sementara dengan tidak kesombongan tidak apa-apa. Nah, sekarang Anda menyengaja ya, bersamaan dengan hadis ini. Kalau seandainya dia tidak mengulurkannya pakaiannya di atas mata kaki, sementara pendapatnya ini kita merasa aman. Ya, orang yang mengatakan itu karena kesombongan sementara kaki pakaiannya mengulur ke bawah, apa alasan Anda sekarang mengulurkannya lagi? Ya. Kemudian Anda membantah pendapat-pendapat yang mengatakan itu tanpa kesombongan. Apa alasan Anda sekarang? Taruhlah secara ilmiah sekarang, praktiknya bagaimana Anda? Tidakkah Anda takut dengan neraka? Apakah Anda sudah selamat dari sombong? Ya, sudah selamat dari sombong. Sombong itu kan sifat hati. Paling kurang kita berhati-hati. Yang penting jangan diulurkan sampai ke bawah mata kaki sehingga kita aman. Nah, sekarang kita ulurkan, nah, kemudian kita merasa aman dari sombong. Merasa aman. Nah, saya tidak sombong kok. Nah, kata-kata Anda tidak sombong itu belum Anda menerjemahkan tidak sombong. Ya. Paling kurang kalau memang ingin selamat, angkat pakaian itu di atas mata kaki, selesai. Ya. Kalau secara ilmiah kita ingin membantah siapapun juga silakan. Karena kita tidak mempraktikkan, kita sudah menyelamatkan diri dan tidak termasuk kepada perbedaan pendapat. Sekarang dah. Sekarang kita sudah menjelak pakaian dalam sholatnya seperti itu, di luar sholatnya seperti itu. Nah, kita sok-sok ilmiah. Sok-sok ilmiah membahas ini kan kena kesombongan. Nah, sekarang Anda sudah merasa tidak sombong. Ketika Anda ulurkan kain Anda di bawah kaki, saya tidak sombong. Yang sombong itu menyerah Allah Subhanahu wa taala. Anda telah menjerumuskan Anda diri Anda ke suatu yang Anda belum bisa memberikan jaminan Anda tidak sombong. Kalau ingin selamat, jangan lakukan itu, jelas. Saya khawatir saya sombong. Ya. Khawatir saya sombong. Sedikit saja kesombongan itu dalam hati kita, ancamannya neraka. Ya. Nabi SAW mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sedikit kesombongan. Kesombongan apa? Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Sekarang kita sudah berada di areal ancaman tersebut. Dengan merasa aman, saya tidak sombong. Sementara Anda melakukannya. Karena merasa tidak sombong itu Anda tetap mengerjakannya. Mana tahu Anda dalam keadaan kesombongan Anda melakukannya. Sekarang orang yang selamat apa? Orang tidak masuk ke dalam itu. Dia upayakan untuk tidak pakaiannya tidak mengulur ke bawah. Aman saya. Ya. Karena kita tidak bisa menjamin kita tidak sombong. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Memang itu pendapat, perbedaan pendapat, tapi ayo kita tinggalkan itu. Mana tahu kita sombong. Ya, mana tahu kita sombong. Ini yang harus ditanamkan. Masalah ilmiah silakan diperdebatkan, tetapi ini kita kan semuanya kan nanti berhadapan dengan Allah. Tahu-tahu Allah menilai kita sombong habis, padahal kita sudah lakukan itu. Yang selamat adalah kita tidak lakukan. Habis masalah kita tidak akan berhadapan dengan Allah lagi. Masalah-masalah pakaian ini. Tidak ada mana-mana karena kita tidak melakukannya. Ya, selesai. Kita sombong tidak sombong tidak sombong tidak ada masalah. Karena kita tidak dibawaskan ke masa ini. Sekarang orang mengatakan itu karena kesombongan sementara dia bahkan ada saya mendengar saya kalau lewat di depan mereka kata seseorang, depan maksudnya orang-orang yang berpendapat itu bukan dengan kesombongan, saya akan ulurkan pakaian saya. Ya. Akan jadikan pakaian saya mengulur sampai ke tanah. Tujuannya apa? Untuk membuat sakit hati orang yang berpendapat demikian. Bukankah ini kesombongan? Inilah yang harus berhati-hati kita. Harus berhati-hati. Ini yang membawa kita ke masa ini, bahwasanya di neraka itu nanti akan ada organ-organ tertentu yang disiksa di sana. Ada orang-orang tertentu yang disisa di sana. Bukan hanya semua badan harus disiksa, enggak. Organ-organ tertentu disiksa. Seperti contohnya Abu Thalib, organnya saja yang di bawah, sementara atasnya dibakar oleh api neraka. Tetapi akibatnya berat, karena api neraka bukan api dunia. Yang tadi, yang penyebab, yang pakaian tadi, akibatnya juga berat. Ya, bukan seperti api rokok. Ya, dibakar ini yang seharusnya semua orang harus takut api neraka. Sedikit pun ancaman harus takut orang yang beriman. Kenapa harus berani-beranikan diri? Saya ulurkan, saya tidak sombong kok. Kan berani dia ke neraka namanya. Jelas kita kalau memang ingin tidak sombong, ya angkat saya, angkat cerita selamat kita dari ancaman tersebut. Ya, ini yang kita ingatkan siapapun juga, dai-dainya yang bukan dainya. Ya. Terlalu itu perbedaan pendapat, dan kita sama sekali tidak pernah mencela orang yang tidak pendapat itu kena kesombongan, dan juga tidak membawa orang setiap majelis untuk membahas masalah ini. Jelas kita sampaikan ini hanya sekedar saja, karena bahasa ilmiah. Bukan untuk menyakiti orang, untuk membuat perasaan orang tersinggung, sama sekali tidak. Ini agama Allah. Kita semua tertuntut untuk menerapkannya, mempraktekannya. Ya. Siapa yang berani ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang berani. Orang yang hatinya sombong kepada Allah saja yang berani. Siapapun orangnya. Ya. Kembali kita kepada masalah tadi, memerdekakan budak. Dengan semua organ budak yang dimerdeka tadi, semua organ kita dimerdekakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Semoga kita semua diharamkan oleh Allah dari disentuh oleh api neraka. Berikutnya 3715. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Laits an Ibn al-Had an Umar bin Ali bin Husain an Sa'id bin Marjana an Abi Hurairah radhiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو من عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. Ini sama dengan hadis yang tadi 3714 sampai disebutkan sehingga kemaluannya dia dibebaskan oleh Allah dari api neraka sebagaimana dia telah membebaskan kemaluan budak tadi dari perbudakan. Berikutnya 3716 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Humayd bin Mas'adah qala haddatsana Bisr bin Mufaddal qala haddatsana Asim wa huwa bin Muhammad Al-Umari qala haddatsana Waqid ya'ni akha qala haddatsani Sa'id bin Marjana sahibu Ali bin Husain qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah SAW. Ini hadisnya. Ayu mamri'in muslimin a'taqam ra'an musliman istanqadallahu bikulli udwin min udwan minhu minanna. Qal fantalaqtu hina sami'tu al-haditha min Abi Hurairata fadhakartuhu li'ali ibn al-Husayn fa'ataqa abadan lahu qad a'tahu bihi ibn Ja'farin asrata alafi dirhamin au alfa dinar. Ini cepatnya para dalil menunjukkan cepatnya para generasi salaf untuk menjauhkan diri dari api neraka. Ya, bagaimana caranya mereka bisa dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan selamat dari api neraka? Bila mana ada hadis-hadis yang seperti itu, maka cepat mereka mempraktekannya. Ini tambahan dari hadis yang terakhir ini. Hadisnya tetap sama. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan ayyu mamri'in muslim, siapapun seorang muslim yang a'taqa, memerdekakan imra'an musliman, seseorang budak yang muslim, istanqadha Allah menyelamatkan bikulli udwin min, dengan setiap organ budak tersebut, udwan minhu minan nar, setiap organnya dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ini hadisnya seperti yang tadi, tetapi tambahan cerita ini yang menarik. Qal, kata perawi, fantalaqtu hina sami'tu al-hadith min Abi Hurairah. Berarti yang menyatakan ini adalah Sa'id ibn Marjana dari generasi tabi'in, murid Abu Hurairah. Sa'id bin Marjana bercerita, maka setelah mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah, saya pun pergi dan menyampaikan hadis ini. Fadhakartuhu li Ali bin al-Husayn. Ali bin al-Husayn ini sahabat Sa'id. Ya. Dia dapatkan hadis dari Ibu Hurairah, kemudian dia sampaikan kepada sahabatnya. hadis tersebut. Maka Ali bin Husain ini fa'ataqa abdan lah, dia maka dia memerdekakan seorang budaknya. Qad a'tahu bihi bunu Ja'farin 10,000 dirhamin au 1,000 dinar, yang hendak dijualnya. Ya. Ya. Budak yang dimiliki ini sebenarnya sudah diapakannya, sudah hendak dijualnya. Ya. Qad a'tahu bihi Ibnu Ja'far, dibeli oleh Ibnu Ja'far. Ya. Budak yang dimiliki oleh Ali ini sudah hendak dibeli oleh Ibnu Ja'far dengan harga 10,000 dirham, 10,000 dirham atau 1,000 dinar. Ini dia, atau ini harga yang mahal sekali. Dari budak ini terkadang nilai harganya dari kelebihan-kelebihan budak tersebut. Terkadang budak itu punya keahlian-keahlian, maka dia harganya naik. Maka budak yang dimiliki oleh Ali bin Husain ini dihargainya ketika hendak dijual kepada Ibnu Ja'far dengan harga 10,000 dirham atau 1,000 dinar. Ya. Ya, 10,000 dirham ini cukup besar, ya. Di ratusan juta sekarang ini. Ya, ratusan juta, 1,000 dinar juga demikian. Itu yang dihargakan kepada Ibnu Ja'far budak ini oleh Ali bin Husain. Tetapi ketika mendengar hadis ini, dia tidak jadi menjualnya. Justru dibebaskannya budak tersebut. Padahal keuntungan sudah ada di hadapan matanya. Ya, uang yang banyak sudah ada di hadapan matanya, sudah mereka sudah ada kesepakatan harga, tetapi ketika dia lebih mendengar ada hadis yang lebih besar manfaatnya dari itu, yaitu dibebaskan dari api neraka, maka dia lebih memilih untuk dibebaskan dari api neraka daripada uang 10,000 dinar atau 10,000 dirham atau 1,000 dinar. Ini luar biasa para generasi salaf. Dan Ali bin Husain ini dari generasi salaf, dari generasi salaf, dari generasi tabi'in. Ya. Bisa saja dia adalah Ali bin Husain Ibnu Ali Zainal Abidin. Ya, salah satu imam yang diimamkan oleh orang Syiah Rafidhah. Tetapi coba buktinya, mereka dekat dengan agama, ya, takut kepada neraka, dan meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, dari sahabat Nabi. Dia menerima ilmu dari sahabat Nabi SAW, bahkan langsung dipraktekkannya. Ali bin Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala, itu cucu dari Nabi, cucu dari Ali bin Abi Talib, itu dikenal dengan Zainal Abidin. Ya, kenal dengan Zainal Abidin, dia yang mempraktekkan ini, dan dia terkenal memang kedermawanan yang luar biasa. Ya, Zainal Abidin ini, dan dia pula yang mengunculkan istilah rafat, istilah rafidah. Ketika ditanya oleh orang-orang Syiah dia, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar, tentang Umar, maka dia mengatakan dia adalah manusia terbaik, pemimpin, khalifah yang pertama, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, begitu juga Umar. Akhirnya mereka mencampakkan beliau, sehingga beliau bertanya, kalian campakkan saya? Akhirnya muncul istilah Rafidah. Di antara penyebab penamaan Rafidah itu yang mencampakkan kebenaran, mencampakkan Ahlul Bait, ketika mereka tidak sependapat dengan ajaran Rafidah yang dibawa oleh Abdullah Ibnu Sabak Yahudi. Jadi sampai imam-imam mereka pun tidak dipergunakan. Jadi riwayat-riwayat yang mendukung mereka itu riwayat-riwayat yang dipalsukan kepada Ahlul Bait. Pada umumnya mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang di atas sunnah Nabi, orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Tetapi dibuat kedustaan atas riwayat, atas nama mereka, dengan menunjukkan riwayat-riwayat yang palsu oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Itu bab yang ke-6, akhir hadisnya, menjelaskan tentang keutamaan memerdekakan budak. Adalah keutamanya dibebaskan dari api neraka. Bab yang terakhir, bab yang ke-7, apa bunyinya? Bab fadlu itqil walidi, bab keutamaan memerdekakan orang tua, ayah. Bahwa ayah itu adalah seorang budak. Tentu kalau seandainya yang tadi itu umum, bab yang ke-6 tadi itu umum, keutamaannya dibebaskan dari api neraka, maka tentu lebih utama bila mana yang dibebaskan itu adalah kerabat, apalagi orang tua, apalagi orang tua yang diikat tengkuknya oleh perbudakan, sehingga dia dilihat bukan lagi sebagai seorang manusia yang biasa, tetapi di bawah derajat seorang manusia, maka memerdekakannya ini keutamaan yang sangat besar. Kita akan ketahui melalui hadis-hadis di bawah ini. Hadis yang pertama 3717, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin qala hadatsana Jarir an Suhailin an Abih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya, la yajzi waladun walidan, tidaklah seorang anak mampu membalas orang tuanya, membalas jasa orang tuanya. Tidaklah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya, ya, illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, kecuali bila mana dia dapati orang tuanya itu dalam keadaan budak. Ya, dia dapatkan ayah orang tuanya dalam keadaan budak atau seorang budak, lalu dia membelinya, ya, membeli orang tuanya tersebut, lalu dimerdekakannya. Kondisi itu yang baru bisa menimpali jasa orang tua kepada anak, seorang ayah kepada anaknya, yaitu ketika dia menemukan orang tuanya itu dalam keadaan budak, kemudian dibelinya walau dengan harga sebesar apapun juga, tetapi tetap dibelinya, kemudian dibebaskannya. Ya, pembelian dan pembebasan itulah yang bisa mungkin menimpali atau membalas besarnya jasa orang tua kepada anaknya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya budak itu memang standar atau nilai yang sangat rendah pada kemanusiaan, sehingga diangkat dia menjadi seorang manusia biasa, dan ini keutamanya sangat besar. Dan ini memberikan atau membuat seorang anak seakan-akan bisa memberikan jasa yang besar kepada orang tuanya dengan membeli dan memerdekakannya. Itu hadis yang pertama. Wa fi riwayat Ibnu Abi Syaibah waladun walida. Ini lafaz yang lain. Ya. La yajzi waladun walidahu. Kalau tadi walidan, kalau sekarang walidahu. Nah, itu saja perbedaannya. Tidak seorang anak mampu membalas orang tuanya, ya, ini pakai orang tuanya. Kalau tadi tidaklah seorang anak mampu membalas orang tua, ya, maksudnya orang tuanya. Ini dua lafaz yang disebutkan dalam riwayat yang sama. Kemudian kita baca hadis yang terakhir di bawah bab ini, 3718, atau hadis yang terakhir di kitab Al-Itqi, ya, kitab memerdekakan budak. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Quraibin qala haddatsana Waqi' ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsani Amr An-Naqid qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi kulluhum an Sufyana an Suhailin bi hadzal isnadi mithlahu wa qalu waladun walida, waladun walidahu, sama dengan lafaz kedua dari riwayat yang pertama tadi, ya, sama dengan lafaz kedua, yaitu firwati bin Syaibah waladun walidahu. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir di bab yang ketujuh, memerdekakan seorang ayah, seorang ibu, ini adalah keutamaannya sangat besar, dan bahkan Nabi menyamakannya dengan manfaat dan kebaikan yang diberikan oleh seorang ayah dan kepada anaknya, bisa membalas besarnya jasa orang tua kepada anaknya ketika seorang anak mendapati ayahnya dalam keadaan budak. Dan ini mungkin kita tidak bisa membayangkan, menggambarkan atau sulit untuk menggambarkan nyatanya. Bisa saja itu terjadi ketika satu keluarga, karena ketika seorang budak menikah dengan budak wanita, maka yang lahir dari mereka budak. Ya, yang lahir dari mereka budak. Ya, jadi anaknya ini mungkin saja dimerdekakan oleh orang lain, sehingga dia jadi bebas dan dia bisa bekerja, mendapatkan penghasilan yang besar. Kemudian dia datang membawa biaya besar untuk membebaskan kedua orang tuanya. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua, ketika seorang anak yang lahir dari seorang budak wanita, dan sementara ayahnya adalah merdeka. Jadi ayahnya yang memiliki ibunya, ibunya budak dari ayahnya, ibunya budak dari ayahnya. Ketika ayahnya menggauli ibunya, karena memang boleh menggauli budak, lahirlah dia. Dia ini bukan anak ibunya, nasabnya tentu kepada ayahnya, berarti dia bebas. Maka bisa dalam kondisi, dalam keadaan demikian, dia nanti sudah dewasa, yang memang dari kecilnya, dari bayinya, dari lahirnya dia bebas, dia membebaskan ibunya. Nah, ini gambaran kedua, membebaskan ibunya. Gambaran pertama, awalnya anak ini tetap budak karena orang tuanya budak. Kemudian ada orang lain yang membebaskan dia. Orang lain membebaskan dia, akhirnya dia punya pendapatan, punya kehidupan yang cukup, sehingga dia datang mengumpulkan harta, datang untuk kepada tuan dari orang tuanya dan membeli orang tuanya tersebut, lalu dibebaskannya. Ini gambaran dari bunyi hadis yang ada dalam bab yang ketujuh ini. Bila mana seorang anak mendapatkan atau mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia membeli dan membebaskannya, maka keutamanya sangat besar. Sama artinya, bisa seakan-akan dia membalas jasa orang tuanya kepadanya. Besar jasa orang tua kepada kita, sehingga Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada mereka sekalipun mereka kafir. Sekalipun mereka kafir, Allah perintahkan kita untuk berbakti, tetap berbakti kepada kedua orang tua sekalipun beda akidah. Dan bakti yang sangat besar yang diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya ketika dia mampu memasukkan dia kepada Islam. Ketika dia mampu, ini juga membebaskan. Membebaskan tadi di dunia dari budak menjadi orang biasa, manusia biasa, itu sudah besar keutamaannya. Apalagi kalau membebaskan dia dari kekal di neraka, membebaskan dia dari kekekalan di dalam neraka. Itulah kesimpulan dari bab yang ketujuh dan bab yang terakhir dalam kita memerdekakan budak. Hari ini tanggal 4 ya, 4 Rabiul Awal. Bukan 3, bukan 4. Benar satu. Tanggal 2 sama dengan 21. Ya, ini hari Selasa, kita selesaikan. Mulainya kemarin tanggal berapa? Tanggal 9 November. Ya, sekitar 12 hari. Kurang 12 hari karena satu minggu itu hanya 4 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu pun juga ada liburnya kemarin. Ya. Untuk satu bab kecil ini, bab memerdekakan budak, dan memang ini seperti yang kita tekankan pada pertemuan awal, ini hanya sebatas maklumat dalam ilmu agama kita yang kita tambah seputar perbudakan. Nah, dan kita ketika mengawali bab ini, kita menetapkan bahwa menyampaikan bahwasanya perbudakan hampir-hampir tidak bisa kita temukan lagi, maksudnya perbudakan yang dimaksud dalam agama. Tetapi kalau perbudakan ya, orang bebas yang dianggap budak banyak, orang bebas yang dianggap sebagai budak banyak sekali. Apalagi kalau tenaga kerja yang didatangkan dari luar negeri ya, dan bahkan yang dari jauh, banyak asisten rumah tangga yang dipergauli seperti budak. ya, asisten rumah tangga yang dipergauli seperti budak, ya, diperas tenaganya sehabis-habisnya, sementara upahnya diperkecil sekecil-kecilnya. Diperkecil sekecil-kecilnya. Itulah seakan-akan gambaran perbudakan di masa dahulu. Karena budak di masa dahulu itu harta milik. Harta milik. Ada sebagian orang-orang yang orang-orang luar negeri yang tenaga kerjanya dari negeri kita, pergaulan majikannya dengan dia seperti itu. Dan bahkan banyak supir yang kita seringkali bergaul dengan supir-supir karena terkadang ada hubungan dengan mereka dalam masalah dakwah. Ada yang menyampaikan begitu, tidak ada waktu kerja yang tetap. Pokoknya seorang supir itu jam 2 dini hari bisa tetap dipanggil untuk keluar. Untuk keluar. Karena kadang-kadang apalagi di malam-malam minggu atau di weekend itu orang-orang Arab malam enggak tidur. Ya, enggak tidur. Di malam itu di sepanjang malam mereka bergadang, nanti baru setelah subuh atau bahkan ada sebagian mereka yang memang tidak perhatian kepada agama, sebelum subuh sudah tidur, nanti sampai zuhur karena libur. Ya. Sehingga pembantunya, supirnya terkena imbasnya. Tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Ini sebagian melihat seperti itu, padahal mereka manusia yang bebas, yang mereka dibutuhkan tenaganya dan dibayar. Ya. Ini jadi perbudakan secara tinjauan agama memang kita tidak akan mendapatkannya atau sulit untuk mendapatkannya, walaupun ada sebagian negara. Saya bertanya kepada teman-teman dari negara Mauritania. Ya. Mauritania. Mereka mengabarkan di sana masih ada karena keturunan, bukan lagi dengan penyebab disebabkan peperangan, tetapi faktor keturunan. Budak-budak yang lama itu masih melahirkan keturunan-keturunan. Jadi keturunan itu memang walaupun mungkin dalam kehidupan mereka tidak budak lagi, tetapi orang melihatnya budak. Keturunan tersebut orang melihatnya budak, sehingga dianggap sebagai budak. Adapun di tempat yang lain kita tidak mengetahuinya, dan yang kita selesaikan dari pelajaran ini hanya sekedar maklumat agama dan keutamaan memerdekakan budak. Ya, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui tentang kondisi. Kalau memang kita ingin mendapatkan keutamaan dalam hal ini, tentu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahabijaksanaannya pasti akan memberikannya. Ya. Karena tetap akan terjadi perseteruan antara kebaikan dan kebenaran, kebatilan, antara kebaikan, kebenaran dengan kebatilan sampai hari kiamat. Dan tidak akan terjadi sebelum hari kiamat, akan terjadi peperangan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Kaum muslimin akan menyerang Yahudi, akan terjadi, dan ini tanda hari kiamat. Ya, orang-orang yang beriman akan mengalahkan Yahudi. Semua makhluk Allah ditugaskan oleh Allah untuk memerangi orang Yahudi. Sampai pohon, sampai batu ikut bersama kaum muslimin untuk memerangi Yahudi. Seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kita yakin, ya, ketika terjadi peperangan demikian disebabkan oleh agama yang disyariatkan oleh Allah, tentu akan ada hal-hal yang seperti ini imbasnya. Ya, tetapi kita sekarang belajar untuk mengetahui salah satu dari bahagian aturan dalam Islam yang tentu sesuai dengan jiwa manusia. Memuliakan manusia walaupun dia budak, ya, memuliakan, tetap menganggapnya sebagai manusia dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita selesaikan ini memberikan manfaat, dan insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan ke kitab yang baru, yaitu kitab Al-Buyu'. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.